Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini sesi yang terakhir untuk para pujangga. Nanti pada saatnya kita akan bikin lagi para pujangga yang lain. Kalau terus-terusan di para pujangga, ini saya khawatir kamu cara mikir beda nanti. Ya, minggu depan kita ke barat aja lah sebentar. Terlalu lama di timur gak enak. Ya, main perasaan terus. Besok kita ke barat. Saya gak tahu, cuma saya pingin sesi barat minggu depan temanya adalah para filosof perempuan. Ya, jarang orang bahas filosof perempuan. Jadi pokoknya kita cari tema yang jarang-jarang disenggol orang. Bayangan saya paling tidak ada 4 orang yang harus kita omongkan. Barat loh ya, nanti di timur ada lagi yang perempuan. Kita perempuan barat aja dulu. Hannah Arendt, pacarnya Heidegger. Ya, pacar selingkuhannya Heidegger. Terus Simone de Beauvoir, teman kumpul kebonya Sartre. Karena memang gak kawin kumpul kebo. Terus Ayn Rand. Bukan Ayn Takmir. Ayn Rand ini perempuan kalau di barat terkenal dengan objektivismenya. Dan yang terakhir mungkin Julia Kristeva, agak dikenal dengan filsafatnya tentang seks. Ya, ya minggu depan ya sekali-sekali biar enggak terlalu lama ngomong tentang yang gaib-gaib, yang hantu-hantu kayak timur. Oke, cuma malam ini kita ketemu dengan beliau Ronggo Warsito, tokoh besar pujangga yang memang gelarnya asli pujangga. Kalau sesi kita sesi para pujangga, yang memang namanya asli pujangga ya Ronggo Warsito. Pujangga itu kan istilah di bahasa Indonesia. Aslinya bujangga. Bujangga itu ular. Jadi ulo. Saya tidak tahu kok pujangga ulo, tapi ular itu konotasinya adalah cerdik sebenarnya zaman dulu. Makanya bahkan pengobatan pun simbolnya juga ular kan. Medis itu pakai ular. Jadi simbol kecerdikan itu ular. Saya tidak tahu, mungkin ada banyak mitos yang cerita tentang bagaimana cerdiknya, bagaimana dahsyatnya makhluk yang namanya ular. Di Cina bahkan ular itu punya banyak sekali mitos. Termasuk yang kalian paling kenal itu tentang naga. Itu kan juga jenisnya ular. Ada salah satu syair, saya lupa miliknya Ronggo Warsito apa enggak, tapi pinternya ular itu antara lain bahwa dia enggak punya tulang tapi kepalanya bisa berdiri. Oh, itu maknanya dalam. Kamu artikan sendiri. Cari loh ya kan, ular itu kan tidak ada tulangnya tapi kepalanya bisa berdiri, bisa. Nah, itu filosofinya beda itu. Oke. Tokoh kita malam hari ini adalah beliau Ronggo Warsito. Ronggo Warsito ini kalau di Jawa biasanya disebut pujangga penutup. sama kayak Nabi Khotamul Anbiya, dia Khotamul Bujangga. Kalau di Jawa ya memang dia digelari itu, penutupnya para pujangga. Memang lahir dari keluarga pujangga, khususnya yang dari jalur ayahnya. Jadi dia ini keturunan Pajang sekaligus keturunan Demak. Ayahnya kalau ditarik garis keturunannya ketemunya Sultan Hadiwijaya lewat jalur Pangeran Benowo. Kalau ibunya nanti ketemunya Sultan Bintoro Demak. Dia juga keturunan keempat atau lima Yasodipuro II. Yasodipuro ini salah seorang pujangga puncak dalam tradisi Kejawen. Jadi memang lahir dari kasta pujangga. Ronggowarsito ini masa kecilnya bernama Bagus Burhan. Jadi ya di beberapa teks kadang ditransliterasi jadi Bagus Burham pakai M. Tapi kalau dilihat dari tata bahasanya mungkin yang bisa diartikan Bagus Burhan. Cuma mungkin kadang-kadang lidahnya orang Jawa kan memang begitu. Burhan jadi Burham. Dan ya nanti lengkapnya kan sebenarnya Ronggowarsito itu kan memang gelar. Lengkapnya kan Raden Ngabei Ronggowarsito. Raden ini kalau dalam tradisi Solo ya keturunannya bangsawan, sampai level 4 itu masih bisa pakai Raden. Tapi kalau sudah keturunan kelima dan seterusnya mungkin tidak. Kalau Ngabei itu menunjukkan dia kelompok sepuh, gelar belakangan pasti. Kalau orang sudah tua, sudah belakangan biasanya Ngabei, tapi sebelumnya pasti dia pakai gelar yang lain. Kalau Ronggo itu semacam senopati perang, panglima perang, pangkat lah. Salah satu pangkat kemiliteran itu Rangga, Ronggo. Makanya dulu tempatnya para senopati biasanya desanya disebut Keranggan. Tempatnya para panglima, para senopati. Kalau Warsito itu ajaran. Ronggo Warsito berarti dia panglimanya ilmu, panglimanya pengetahuan. Gelarnya Ronggo Warsito. Yang kita bahas pagi ini sebenarnya Ronggo Warsito 3. Nanti kakeknya Ronggo Warsito 2, nanti ada lagi buyutnya Ronggo Warsito 1. Jadi dia ini level 3. Ini kan sama kayak di barat itu kan biasanya kalau anaknya pakai junior. Nah, kamu besok juga gitu boleh. Kalau bingung nyari nama anaknya dibikin sama aja. Namanya Abdul ya, Abdul kedua. Nah, enggak apa-apa. Abdul junior kayak. Cuma ini gelar Ronggo Warsito tidak bisa dibikin sendiri karena dia dianugerahi. Kakeknya dan ayahnya termasuk anggotanya Pangeran Diponegoro waktu perang melawan Belanda. Bahkan nanti ayahnya termasuk yang tewas di penjaranya Belanda karena disiksa. Ini nanti yang melahirkan beberapa intrik, termasuk terakhir nanti belakangan dicurigai juga sebenarnya Ronggo Warsito juga tewasnya karena dieksekusi. Meskipun masih misterius sampai hari ini. Bagus Burhan itu sejak kecil sebenarnya nakalnya luar biasa. Ceritanya agak mirip-mirip Sunan Kalijogo. Sukanya judi sabung ayam. Jadi kalau sekarang mungkin agak langka ya, kalau nakal-nakalnya sekarang mungkin bukan judi tapi main game online itu terus. Nah, ya kan biasanya itu kalau hari ini main game online, kalau sabung ayam yang enggak ada. Paling apes kan narkoba kamu hari ini. Itu nakalnya zaman itu sukanya judi sabung ayam. Kalau hari ini yang judi kan paling togel kan hari ini. Saya tidak tahu maksudnya. Apa kenal generasimu togel ya? Generasi di atasmu masih banyak yang mania togel. Itu sehingga oleh ayahnya nanti dikirimkan ke pesantren di Ponorogo. Kiainya namanya Kiai Imam Besari. Kiai Imam Besari ini masih menantunya Paku Buwono kedua. Pondoknya namanya Pondok Ngebang Tinatar. Sekarang sudah enggak ada, tinggal masjidnya. Kalian boleh kalau mau ke Ponorogo sekitar ke selatan, sekitar 10 kilo masjidnya masih ada, Mas. Masjidnya sangat mirip Masjid Demak, cuma lebih muda, lebih tua Masjid Demak. Gayanya agak mirip. Enggak ada pakunya untuk nyambung kayu-kayu di atas itu, ya pakai kayu aja, pakai tatal. Yang alumni sana yang saya ingat selain Ronggo Warsito itu Cokro Aminoto. Itu juga alumni sana belakangan cuma. Dan jangan salah, kalau ditelusuri secara silsilah nanti banyak sekali kiai-kiai yang sebenarnya masih keturunan dari Kiai Imam Besari. Termasuk Gontor, Tebu Ireng, dan beberapa pondok besar yang ada di Jawa. Dan kesanalah Ronggo Warsito berguru dengan dikawal oleh seorang pengasuhnya namanya Ki Tanujoyo. Ki Tanujoyo ini khusus tugasnya adalah mengawal Ronggo Warsito biar enggak nakal. Termasuk waktu ke pondok. Sayangnya enggak kerasan di pondok. Karena sudah terbiasa senang-senang. Akhirnya melarikan diri dari pondok sama pemomongnya juga. Jadi enggak enak kan pondok itu, enggak biasa gitu. Terus dia lari di pondok. Bahkan diceritakan sampai ke Madiun. Madiun berarti dia agak lari ke utara. Cuma di sana kelaparan. Kalau dalam ceritanya, karena dia enggak punya apa-apa sampai hutan-hutan lari, kelaparan di jalan. Terus Kiai Imam Besari mimpi bahwa Ponorogo dan Madiun akan terancam kelaparan kalau muridnya ini enggak diselamatkan. Katanya gitu di babat. Terus dicari, akhirnya ketemu, dibawa pulang ke pondok, disuruh nyantri lagi. Tapi ya tetap males, tetap enggak cocok ngaji model pesantren. Akhirnya dimarahi habis-habisan oleh Kiai Imam Besari sampai dia tersinggung. Nah, itu titik balik sudah. Orang biasanya kalau sudah kesenggol tersinggung itu baru dia mulai marah, ingin balas dendam. Ketika dia tersinggung itu, ya kalau bahasa sekarang emangnya saya enggak bisa pinter kayak kiai, apa misalnya kayak gitu. Dan akhirnya dia dimulailah fase tirakatannya Ronggo Warsito, Bagus Burhan. Dan saya bilang tadi mirip Sunan Kalijaga waktu dia menetapkan hati untuk tirakat. Dia melakukan puasa 40 hari. Ada cerita sambil kungkum, ada yang bilang enggak sambil kungkum sih, tapi di atas sungai, di atas bambu. Jadi bambu satu dia di atas itu. Tidak makan, tidak tidur, makan sehari untuk buka puasa hanya pakai, kalau di babat ceritanya hanya pakai pisang, pisang kluthuk, gedang kluthuk. Itu kan gedang yang paling menjengkelkan kalau dimakan, karena isinya banyak kan itu tadi. Jadi sehari hanya makan itu satu selama 40 hari. Jadi puasa dan tirakatan di situ. Sampai kemudian kalau bahasanya orang Jawa dapat wahyu. Jadi wahyu itu tidak cuma keraton, tapi juga wahyu kewaskitaan, wahyu kependetaan, wahyu keulamaan. Konon ceritanya di hari terakhir, malam 40, waktu dia ingin menyelesaikan tirakatnya, dari makan pisang sekarang makan nasi yang pertama kali, kendilnya yang dipakai untuk nasi tiba-tiba kejatuhan cahaya. Dan tiba-tiba di dalam kendil itu ada ikan wader yang sudah matang dan siap dimakan. Ya, itu dibabatnya begitu. Dan begitu dia makan ikan wader itu titik balik. Kalau Buddha itulah, disitulah pencerahan. pikirannya terbuka, kesolehannya terbuka, dan belajar tidak lama terus dia jadi asistennya Kiai Kasan Besari. Dan kemana-mana jadi wakil dakwahnya. Oleh Kiai Kasan Besari namanya diganti dari Bagus Burhan dipanggil Mas Ilham. Ada yang namanya Ilham enggak di sini? Ya, karena dia dapat ilham. Setelah itu, setelah dianggap sudah cukup mondoknya, pulang lagi ke ayahnya dan berguru pada kakeknya sastra. Karena memang kakek dan paman-pamannya kan ahli sastra semua. Tidak lupa nanti dia diangkat sebagai murid sekaligus anak angkat oleh adiknya Paku Buwono IV. Dari, saya lupa namanya, tapi dari beliaulah ini nanti dia diajari ilmu kanuragan, ketangguhan jasmani, ketangguhan rohani. Jadi dapat ilmu sastra, dapat ilmu kanuragan, dan tadi dari Kiai Imam Besari dia dapat banyak sekali ajaran Islam. Dan dari situlah nanti terbentuk cara dia berpikir. Nah, yang khas itu karir politiknya. Puncak karirnya Ronggowarsito itu zaman Paku Buwono ke-7. Puncaknya, hampir semua karya besarnya ditulis di era Paku Buwono ke-7. Dan mulai surutnya karirnya di era Paku Buwono ke-9. Paku Buwono ke-9 ini tidak terlalu suka sama Ronggowarsito karena dia curiga. Paku Buwono ke-9 ini ayahnya itu Paku Buwono ke-6. Ayahnya itu ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Ambon karena dianggap kaki tangannya Pangeran Diponegoro. Sebelum ayahnya ditangkap, yang ditangkap duluan itu ayahnya Ronggowarsito. Nah, ayahnya Ronggowarsito ini disiksa habis-habisan, disuruh cerita siapa saja yang jadi kaki tangannya Pangeran Diponegoro. Dalam cerita sebenarnya dia tidak cerita, cuma Belanda memang memfitnah bahwa yang cerita Paku Buwono VI terlibat dengan Pangeran Diponegoro itu ayahnya Ronggowarsito. Dan Paku Buwono IX percaya itu, sehingga zaman Paku Buwono IX ini Ronggowarsito habis-habisan disisihkan, didiskriminasi. Kalau dalam cerita babat itu ada cerita satu ketika saking marahnya, dan ini yang bikin Ronggowarsito prihatin luar biasa, mungkin juga tersinggung luar biasa, waktu ada pisauanan itu Ronggowarsito dilempar pakai kotak. Kotak kecil, saya enggak tahu kotak apa, pokoknya ada kotak kecil, peti kecil dilemparkan ke wajahnya. Itu karena dia enggak suka. Sampai terakhir di Serat Sabdojati itu Ronggowarsito meramalkan mungkin umurku enggak lama lagi. Dan ini yang kontroversi. Di serat itu terakhir ada ramalan yang pas sekali dan luar biasa. 8 hari lagi aku akan meninggal. Siang hari, pokoknya dia jamnya, harinya bisa pas. Dan ini kontroversi, ada yang bilang itu ditambahin orang belakangan, ada yang bilang ya memang Ronggowarsito itu bisa baca ke depan, ada yang bilang ya itu mungkin karena Ronggowarsito ngerti ada konspirasi yang akan mengeksekusi dirinya. Jadi Belanda sama Paku Buwono sudah kong kali kong, sudah merencanakan bahwa tanggal sekian, jam sekian Ronggowarsito akan dieksekusi, dan dia tahu itu. Sehingga Ronggowarsito akhirnya meninggal, dan meninggalnya misterius. Entah meninggal karena sakit, karena apa, orang tahunya bahwa dia bisa meramal kapan saat dia meninggal. Dan itu salah satu misterinya Ronggowarsito. Nah, itu sejarahnya. Itu baru dongengnya. Kita kan gak sibuk dengan dongengnya. Pikiran-pikirannya Ronggowarsito nanti kita lihat ya. Karena saya gak tahu ini berapa persen yang Jawa, berapa persen yang luar Jawa. Tapi jangan khawatir, nanti syairnya tak terjemah ke bahasa Indonesia. Iya, Dan jangan berharap saya nyanyi nembang ya. Ya, daripada kamu gak kerasan nanti dengar suara saya, mending aku rasa nyanyi. Itu jatahnya Pak Herman nanti. Oke, seratnya mungkin beberapa sudah teman-teman baca. Cuma bagi saya, bagi banyak orang, Ronggowarsito itu daya ramalnya luar biasa. Hanya saja kalau kita hanya berhenti di Ronggowarsito sebagai seorang tukang ramal, kita akan mereduksi sangat banyak pikiran-pikirannya. Maka bolehlah mungkin di antara kedahsyatannya seorang Ronggowarsito adalah kemampuan daya ramalnya, tapi di balik itu ada visi luar biasa. Ada visi kemanusiaan, ada visi kebatinan, ada visi kejawaan yang luar biasa. Itu Ronggowarsito. Bahkan di zaman dia hidup ada beberapa orang Belanda yang jadi muridnya, berguru pada Ronggowarsito karena kagum pada kemampuannya. Oke, bismillah, kita mulai karena ngaji filsafat, kita belajar filsafatnya. Oke, kayak kemarin ya, Inayat Khan, kita masuknya pakai keyword, passwordnya. Untuk paham Ronggowarsito, sebenarnya keywordnya bagi saya ada tiga hal. Yang pertama, kewaskitoan, kewaskitaan, kesatuan dan laku. Dan yang ketiga, perputaran nasib, atau kalau di Jawa disebut cokro manggilingan. Jadi ini khas kewaskitaan. Itu tidak perlu diragukan lagi, Ronggowarsito itu orang yang waskito. Waskito itu sebenarnya bisa ada beberapa klasifikasi. Orang yang wawasannya sangat luas itu bisa waskito. Waskito itu ngerti apa yang terjadi besok. Misalnya kalau dilihat dari hawanya kayak gini, mungkin 3 jam lagi hujan akan turun. Itu tidak dari ilham, tapi kalau di Jawa namanya ilmu titen. Jadi kewaskitaan itu tidak harus kamu dapat wahyu atau ilham. Kayak temenmu berdua sama pacarnya masuk hotel. Nah, terus kamu bilang, ah itu paling sebentar lagi hamil itu mesti. Nah, itu bukan karena kalian waskito kan itu. Itu yo. Jadi kewaskitoan itu tidak harus kamu iso maca. Itu kan sama membaca masa depan. Ais ora suwe mesti meteng kuwi. Itu waskito juga kan, tapi tidak karena dapat ilham. Kalau orang Jawa ada dimensi waskito yang bukan karena laku, namanya ilmu titen. Kayak kamu punya teori, wah sumuk banget ya ini, mesti mau hujan. Itu ilmu titen, biasanya begitu. Meskipun ya enggak mesti hujan, kadang-kadang dapat sumuknya aja. Hujannya enggak. Nah itu waskito, kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebut clairvoyance. Clair itu clear, jelas. Voyen itu penglihatan. Jadi dapat penglihatan yang jelas. Nah, bagi orang-orang tertentu memang bisa membaca masa depan, meskipun kadang-kadang wujudnya hanya isyarat-isyarat. Isyarat itu yang dia terjemahkan. Jadi itu kewaskitoan. Yang kedua, ciri khasnya Ronggowarsito adalah kesatuan. Nanti ini bahkan puncak ajaran ketuhanannya agak mirip dengan Hamzah Fansuri dan kawan-kawan, Wahdatul Wujud. Dan yang kedua, laku. Jadi dimensi pengetahuan itu hanya berguna kalau berdasarkan kesatuan dan laku. Laku itu dijalankannya, kesatuan itu tujuan akhirnya. Jadi kalian punya ilmu apapun tidak ada gunanya kalau tidak dijalankan dan kalau tujuannya bukan Tuhan, bukan Allah. Belajar ilmu apapun, apakah itu fisika, matematika, biologi, apalagi filsafat, tafsir, dakwah, tarbiyah, dan macam-macam. Jadi harus ada dimensi lakunya. Dimensi laku itu berarti ada dampak praksisnya. Tidak sekedar teori. Gak ada gunanya numpuk pengetahuan di kepala yang gak relevan dengan hidupmu sehari-hari. Buat apa? Segala yang mubadir itu temannya setan, termasuk ilmu yang mubadir. Maka ilmumu gak boleh mubadir. Gak ada gunanya kalian apal kitab, apal hadis, bahkan apal Quran, kalau perilakumu tidak mencerminkan yang kamu apalkan. Maka katanya orang Jawa, ilmu, ngelmu itu kelakonnya ganti laku. Harus ada lakunya. Dan laku itu tidak ada gunanya kalau tujuan akhirnya bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi ilmu apapun yang kita miliki harusnya bisa bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau enggak, ada yang enggak beres. Dan itu prinsip kalau di semua ajaran kebatinan, termasuk Rongga Warsito, termasuk ajaran tasawuf. Jadi keyword kedua, kesatuan dan laku. Keyword ketiga, cokromanggilingan. Cokromanggilingan itu biasanya gambarnya roda. Di Jogja ada taman bermain yang baru itu, yang Sindupak itu, yang biang lala besar itu kan namanya cokromanggilingan. Mentang-mentang ada di Jogja. Jadi cokromanggilingan itu bahwa hidup itu berputar. Hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Filosofinya kayak roda. Tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada kesedihan yang abadi. Kalau dalam bahasa Islam, hidup itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Muter, tidak statis. Maka kamu tidak boleh putus asa. Kalau pas kalah juga tidak boleh euforia menang-menangan seolah-olah dunia milikmu kalau kamu pas menang. Hidup itu seperti orang apa, pingsut, apa pingsut itu tos-tosan. Jempol menang kalau lawan orang, tapi orang kalah, orang menang kalau lawan kelingking, kelingking tapi menang kalau lawan gajah, terus jadi muter. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah, itu muter. Nah, ya kan? Loh, itu kan cokromanggilingan namanya muter. Oh, presiden kan takut sama mahasiswa, di demo bisa turun dia. Nah, cuma mahasiswanya takut sama dosen, dosennya takut sama rektornya, rektor takutnya sama menteri, menteri takut sama presiden, nah presidennya takut sama mahasiswa, jadi muter. Itu cokromanggilingan namanya. Nanti kalau menurut tokoh Jawa yang lain, Ki Ageng Surya Mentaram, orang kalau ingin menaklukkan cokromanggilingan, syaratnya satu, dia harus bisa Tiwikromo, Triwikromo. Triwikromo itu tiga, menguasai tiga dimensi. Yang pertama masa kini, yang kedua masa lalu, dan yang ketiga masa depan. Maksudnya apa? Yang kamu alami sekarang itu akibat dari masa lalu. Kalau ingin menguasai masa depan, ya masa kinimu harus bagus. Nanti dampaknya di masa depan bagus. Jadi kuasai tiga ini. Kalau masa kini pingin enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depan pingin enak, masa kininya harus bagus. Itu namanya triwikromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan triwikromo itu, dia akan jadi maharaksasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kayak ceritanya Krishna itu kan. Krishna itu kan waktu mau perang Bharatayuddha, dia dilecehkan oleh Duryodhana dan kawan-kawan, akhirnya marah keluar ke alun-alun. Kalau di Jawa Tiwikromo, dia jadi raksasa besar luar biasa, tidak ada yang bisa menaklukkan. Satu-satunya yang bisa menaklukkan nanti kalau di wayang Bathara Narada. Narada itu asistennya dewa yang dia turun terus mengingatkan, Krishna, tugasmu bukan itu. itu Tiwikromo. Jadi orang yang bisa menguasai tiga zaman, dia akan jadi raksasa, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau kalian memahami Cokro Manggilingan, kalian tidak bisa kalah. Tidak ada yang bisa bikin kalian sedih, tidak ada yang bisa kalian gembira luar biasa. Biasa aja. Senang dan susah itu biasa. Tidak perlu terlalu diambil hati, wong hidup ini memang kadang di bawah, kadang di atas. Kalau lagi sumpek, oh berarti sekarang sedang di bawah. Kalau lagi seneng, oh berarti sekarang sedang di atas. Asal hati-hati, jangan sampai rodanya rusak. Kalau rodanya rusak, kalau kamu di bawah terus. Tidak bisa muter lagi. Iya, jadi roda rusak itu apa? Berarti harmoni alam sudah rusak. Manusia enggak bisa lagi memayu hayuning bawono. Kalau yang jahat-jahat kok buahnya enak terus, untung terus, itu berarti rodanya rusak. Kalau yang baik-baik dapat jatah sumpek terus, itu berarti rodanya rusak, jalannya nyeleweng. Harus ada yang meluruskan. Oke, cuma jangan takut, di filosofinya Kejawen, filosofinya Sufi, selalu akan ada orang yang diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk meluruskan roda, untuk mendandani roda. Zaman dulu mungkin nabi-nabi, kalau sekarang mungkin para wali, para ulama. Oke, jadi belajar Ronggowarsito harus kenal Cokro Manggilingan. Nanti kan Cokro Manggilingan itu ada zaman rusak namanya Kolotido, terus diganti zaman Kolosubo, zaman enak, nanti rusak lagi, ganti lagi. Itu namanya Cokro Manggilingan. Di sebagian besar karyanya logika Cokro Manggilingan yang dipakai oleh Ronggowarsito. Jadi dia seorang yang waskito, bisa membaca masa depan. Dia orang yang sudah tamat melakukan laku dan mengalami kesatuan dalam hidupnya, dan juga punya filosofi hidup Cokro Manggilingan. Itulah nanti dasar semua pemikirannya Ronggowarsito. Oke, itu tadi yang tak sebut. Ada di catatan saya ada 4 orang yang sangat berpengaruh terhadap Ronggowarsito. Yang pertama yang ngomong dia namanya Ki Tanujoyo. Jangan salah, karena selalu nempel ke Ronggowarsito, Ronggowarsito dapat pelajaran banyak tentang cara berpikirnya orang kecil. Jadi itu penting. Jangan salah, karena orang-orang di sekelilingmu itu menentukan caramu berpikir. Karena dia selalu ditempel oleh Ki Tanujoyo, maka Ronggowarsito termasuk orang yang peka terhadap situasi rakyat kecil. Kalau yang di sekelilingmu orang bangsawan semua, orang besar semua, orang elit semua, susah kalian bisa menangkap apa yang terjadi di masyarakat kecil. Dan itu keuntungannya Ronggowarsito. Bahkan di beberapa babat ada cerita Ronggowarsito itu bisa paham bahasanya binatang. Itu sebenarnya metafor luar biasa untuk menunjukkan bahwa dia peka dan paham terhadap bahasa orang kecil, bahasa kasta rendah, bahkan sampai binatang. Itu jasa dia ditempel terus oleh Ki Tanujoyo. Meskipun ada cerita ya, yang ngajari judi, yang ngajari atu jago itu ya Ki Tanujoyo itu. Lah ya enggak apa-apalah, tapi paling enggak kan dia ngerti logikanya orang kecil. Ya. Oke. Terus yang kedua ya Kiai Imam Besari. Ini sufi yang mengajarkan syariat, tarekat, hakikat termasuk akhlak. Dan kalau tadi Ki Tanujoyo yang nempel ke Ronggowarsito, kalau dalam kasus Kiai Imam Besari, Ronggowarsito yang nempel pada Kiai Imam Besari karena dia asistennya. Di bidang agama, Kiai Imam Besari lah yang berjasa besar. Kalau sastra, ya kakeknya Yosodipuro II, dan tadi yang saya lupa namanya, Pangeran Haryo Buminoto. Ini yang guru kanuragannya. Jadi penting juga kalian olahraga, tidak cuma olah jiwa, untuk membangun kepercayaan diri, harga diri juga, keteguhan hati, keteguhan iman itu mensana in corpore sano. Maka didikannya Pangeran Haryo Buminoto itu bikin seorang Ronggowarsito merasa kukuh, merasa teguh, tidak penakut. Saya tidak tahu anak zaman sekarang apa masih ngerti bangsa-bangsa dunia kanuragan. Mungkin 1-2 masih ada yang tertarik. Atau mungkin era sekarang kanuragannya beda. Skillnya bukan lagi skill jurus, tapi skill IT misalnya. Yang tidak bisa IT pontang-panting, itu mungkin kanuragannya beda. Yang penting kamu punya andalan, biar pede. Karena hidup itu paling tidak 1-2 harus ada yang bisa dibanggakan, baru kepalamu bisa tegak. Kalau enggak punya, bikin. Kalau enggak ada, bikin. Latihan. Mbuh, latihan apa? Enggak ketang kamu bisa-bisa nyervis laptop apa HP rusak, kan ada kebanggaan. Aku lo bisa nyervis. Ya, kan ada, paling enggak ada itu. Kalau enggak punya itu, kepalamu enggak bisa tegak. Syukur-syukur banyak keahlianmu. Dan itu lumayan untuk bangun kepercayaan diri. Oke, jadi ini yang mempengaruhi, yang membentuk cara berpikirnya seorang Ronggowarsito. Maka kamu juga kalau ingin jadi orang besar, pinter-pinter nyari orang yang kamu tempel, atau pilihlah siapa yang boleh nempel kamu. Itu akan bentuk dirimu. Jangan sembarangan. Yo, yang sembarangan buat friend biasa aja. Cuma untuk yang dekat dan berpengaruh, pilihlah, sortirlah. Atau kalau kamu sedang tidak dekat, padahal itu penting, kejarlah. Kalau di sufi, orang disuruh cari mursyid. Jadi kenapa itu? Untuk membentuk dirimu. Kalau tidak, kamu tidak akan jadi apa-apa. Ya, orang besar itu kan ada yang dikejar sendiri, ada yang memang karena nasib. Nah, kalau kita kan kelihatannya kalau nasib kok ya enggak. Ya, jadi yo, berarti kita harus kejar sendiri, kita bikin sendiri. Terus di semua kitab Serat Kidungnya Ronggowarsito, isinya kalau diklasifikasi itu kadang tentang tradisi dan ritual, kadang tentang tata krama, tata susila, etika. Yang ketiga tentang yang gaib, yang supranatural. Dan yang keempat puncaknya adalah ilmu kasampurnan, kebatinan, spiritualitas. Ilmu kasampurnan kadang juga disebut kasunyatan. Kali di sufi ini level-level manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau di Jawa itu ilmu ada levelnya. Ada ilmu kanoman, ada ilmu tadi kanuragan, ada ilmu kedunian, kaduniaan, keduniaan, ada ilmu kasepuhan, dan puncaknya ini ilmu kasunyatan, kesempurnaan. Ilmu kanoman itu pengetahuan praktis sehari-hari biar kamu bisa hidup, itu namanya ilmu kanoman. Orang harus menguasai ini kalau ingin hidup. Itu kalian juga kan sudah menguasai gimana caranya makan, gimana caranya kawin, gimana itu kanoman. Harus belajar, jangan sampai tidak bisa kawin. Loh, iya kan, itu ilmu kanoman. Di level atas sedikit ada level kanuragan. Kanuragan ini mengolah daya yang sebenarnya sudah ada di potensi dirimu, tinggal diaktualkan. Apakah itu daya jiwa atau daya jasmani atau daya rohani? Namanya kanuragan. Kalau hari ini yang jasmani ya olahraga lah. Kalau zaman dulu ada aji-ajian mantra dan lain-lain. Terus di atas itu ada ilmu kadunian, ilmu untuk bisa menguasai dunia, enggak sekedar menjalani hidup di dunia. Pertanian, perikanan, dan macam-macamnya itu ilmu keduniaan. Di atas itu ilmu kasepuhan. Kalau ilmu kasepuhan itu kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana, apapun masalahnya. Orang yang sudah bisa melakukan ini biasanya sudah disebut kelompok sepuh atau sesepuh atau bini sepuh. Ilmunya namanya ilmu kasepuhan. Dari sisi moral, ilmu kasepuhan paling tinggi. Tapi dari sisi spiritual, di atas itu ada namanya ilmu kasampurnan, ilmu kasunyatan. Yang tidak semua orang bisa nyampe ke level ini. Hanya orang tertentu yang serius, sungguh-sungguh mau menjalani laku. Kalau kasepuhan kadang-kadang dari pengalaman saja bisa, pengalaman hidup sehari-hari, lama-lama juga pengalaman yang ngumpul, dia jadi bijaksana otomatis. Tapi kalau kasunyatan, kasampurnan, orang harus menjalani laku dulu. Makanya ini termasuk jenis sastra, jenis pengetahuan yang tidak bisa dibabarkan, dijelaskan ke sembarang orang. Seandainya dijelaskan pun, kalau orang memang belum makomnya, paling cuma dihafalkan, tidak bisa dijalani. Kalau di Jawa kadang disebut sastro jendro hayuningrat, ilmu sangkan paraning dumati. Itu hanya level tertentu yang mampu ke sana. Kayak kita ini mungkin belum makom tapi bisa belajar. Tapi paling banter kita belajar hanya menghafalkan atau memahami teorinya. Begitu dipraktekkan agak berat. Karena memang ini hubungannya sama laku dan kesadaran. Dan itu nanti yang dilakukan oleh Ronggo Warsito. Dia menulis salah satu masterpiece-nya yang luar biasa, yang isinya semacam ensiklopedi kebatinan Jawa. Judulnya Serat Wirid Hidayat Jati. Nanti kita bahas di belakang aja yang Wirid Hidayat Jati karena agak dalam. Kalau nanti waktunya nyampe, kalau enggak ya kita baca aja. Nanti mungkin sesi kapan kita dalami khusus Serat Wirid Hidayat Jati itu. Siapa tahu 1-2 di sini ada yang nyandel besok mau jadi wali. Yo, nah ya kan, paling gak ngerti teori ini sih, enggak apa-apa, nanti jadi walinya besok. Paling gak kan wali nikah apa wali murid. Oke. Terus ya, Ronggo Warsito menulis tidak kurang berarti bisa lebih dari 60 karya. Jalan jangka waktu 1826 sampai 1837. Itu tahun ya, bukan jam. Nanti 1826 berarti setengah tujuh, Pak, sampai setengah tujuh lebih lima. Nah itu tahun, abad 19 awal. Cirinya ini yang khas. Jadi makanya dia disebut pujangga penutup. Semua karyanya Ronggo Warsito pasti pakai purwokanti. Purwokanti itu rima, bersajak. Ada sajaknya. Terus yang kedua sandiasmo. Sandiasmo itu di hampir semua karyanya, kalau orang jeli itu, misalnya ada yang depannya dijejer, itu bunyinya nanti Ronggo Warsito. Itu sandiasmo. Nanti tak kasih contoh, ada syair yang begitu belakangan. Jadi sandi nama-nama. Terus yang ketiga Condro Sengkolo, kadang juga disebut Suryo Sengkolo. Condro Sengkolo itu isyarat tahun. Jadi menyebut tahun itu enggak ditulis Yogyakarta 25 November 2015, tapi pakai Condro Sengkolo. Majapahit jatuh, Suryo hilang, kertaning bumi. Ya, itu Condro Sengkolo. Ada rumusnya. Kalau yang ingin belajar tinggal dibaca di internet. Kalau bagi yang mau, lahirmu kapan, cuma disesuaikan dengan kondisi Condro Sengkolo itu. Karena orang Jawa itu angka 0 sampai angka 9 itu simbolnya buahnya, namanya dosonomo. Jadi dosonomo itu satu kata itu padanannya bisa banyak luar biasa, apalagi angka. Nanti di pelajaran Condro Sengkolo itu misalnya 0, 0 itu bisa diwakili kata ini, itu bisa puluhan yang mewakili. Dengan konotasi yang jelek, yang bagus, yang biasa, semangat, spiritualitas itu bisa masuk semua, tinggal kamu pilih. Kamu mau cerita tentang kehancuran, apa kebangkitan, apa kecerdasan, tinggal milih kata-kata yang pas. Misalnya kamu lahir tahun berapa, terus kamu ingin dikenal sebagai apa, bikin Condro Sengkolo untuk tahunmu sendiri bisa. Ada pelajarannya. Atau kamu bisa belajar sendiri, milih sendiri kata-kata yang pas untuk dirimu. Saya dulu pernah bikin zaman saya Aliyah yang ngajari guruku Aliyah itu, dan bisa, cuma uslali. Jadi karena sudah lama tidak dipakai Condro Sengkolo, tahun kelahiran, terus momen-momen penting, misalnya tahun sekian saya sunat, nah, bikin aja Condro Sengkolo sesuai tahunmu sunat. Ya mbuh apa kuno sunat waktu mungkin putusnya apa gitu, enggak apa-apa, tapi bahasa Jawa. Oke. Jadi Condro Sengkolo, dan yang terakhir Gancaran Jarwo. Jarwo itu semacam keindahan. Ya, bukan sopo jarwo anu itu. Kamu ngertine enggak apa-apa lah jarwo, tapi kan keindahan lagu. Jadi enak kalau dibaca dilagukan. Itu Ronggo Warsito. Jadi ciri-ciri karyanya Purwokanti, Sandi Asmo, Condro Sengkolo, gancarannya bagus. Oke, kita jelajahi. Ada banyak sekali serat, tak pilih beberapa, dan dari serat itu pun tak potong-potong. Ada yang tak ambil puisinya, ada yang tak ambil ajaran utamanya. Yang ini silahkan dicari bagi yang berminat, syukur bisa jadi skripsi atau jadi tesis. Serat Pamoring Kawulo Gusti. Pamoring Kawulo Gusti itu kualitas hubungan antara Tuhan dengan hamba. Untuk mencapai kualitas yang bagus, tadi saya bilang laku. Urutannya laku ada tujuh itu. Kalau diserat Pamoring Kawulo Gusti, yang pertama topo itu bisa kalian artikan puasa, poso, topo. Yang pertama topo jasmani, yang kedua topo budi, yang ketiga topo hawa nafsu, hawa nafsu bahasa Jawa nih. Yang keempat topo rasa sejati, yang kelima topo sukmo, yang keenam topo cahyo, dan yang ketujuh topo urip. Lakukan tujuh topo ini untuk menemukan hakikat. Begitu kamu ketemu hakikat, pasti akan mengalami makrifat. Topo jasmani jelas. Mengurangi makan, mengurangi minum. Enggak usah takut kurus, enggak apa-apa. Ya, ngurangi bukan tinggal loh ya, dikurangi. Karena selama ini kita sibuk makan, minum, dan tidur. Jasmaninya enggak pernah istirahat, enggak pernah puasa. Satu bulan disuruh puasa itu pun terpaksa kan. Kalau bisa sebaiknya enggak kan gitu. Tapi topolah jasmanimu. Wong ngaji aja masih sempat mikir minum kan kalian. Ya, tapi enggak apa-apa, monggo diminum kalau yang mau minum. Jadi topo jasmani. Yang kedua topo budi. Kalau topo budi itu ya, kalau tadi jasmaninya yang dikendalikan, sekarang akhlaknya. Berakhlak yang baik, yang terpuji, menghindari akhlak yang tercela, itu topo budi. Puasalah akhlakmu. Tidak usah tanya yang tercela apa saja, yang terpuji apa aja, kamu sudah ngerti kok. Untuk urusan ini sebenarnya orang gak perlu belajar. Asal pikirannya waras, akalnya jernih dan sehat, pasti ngerti. Iya, kamu gak usah, Pak, saya belum belajar, Pak, ini filsafat etika dulu baru bisa, Pak. Enggak. Wis ngerti. Asal pikiranmu jernih, mesti ngerti kalau bohong itu jelek, kalau curang itu jelek, makan haknya orang lain itu jelek. Tidak harus kalian baca buku tebel-tebel, tidak harus tanya kemana-mana. Tanya aja ke pikiranmu yang jernih, hatimu yang jernih pasti ketemu. Dan jalankanlah, yang penting cuma itu sebenarnya. Wong kamu sejak MI juga sudah diajari oleh gurumu kan, mana baik, mana buruk, tinggal dijalankan. Godaan banyak, ingin jujur aja godaannya. Wah, kalau jujur nilainya gak bisa A besok pak. Itu kan godaan sebenarnya. Dan kamu kalah dengan nilai A, kamu kalah dengan ijazah, kamu kalah dengan pacar. Pacarmu itu gak usah kamu gombali, mungkin juga masih mau kok. Ngapain dadak dibohongi pakai gombal? Ya, jujur aja lah, gak apa-apa. Kalau pacarmu tanya, mas aku paling cantik gak? Kalau paling sih mungkin enggak. Lah kan jujur namanya, yang lebih cantik banyak. Nah, cuma yang mau cuma aku kan gitu. Oke. Lah ya kan jujur kan, kamu sering membiasakan diri enggak jujur sih. Nanti jadi masalah lo. Nanti kalau kamu putus, lo katanya dulu aku paling cantik, lo enggak. Dulu kan aku bilangnya kalau paling cantik enggak lah, ada yang lebih cantik ya aku ganti no kan gitu. Itu karena jujur, jadi dia enggak terlalu sakit. Kalau kamu bohongi terus yang paling cantik rame mesti. Oke. Karena kesusahanmu itu biasanya kamu sendiri yang nanam, yang bikin susah. Terus yang ketiga, topo hawa nafsu. Ini pengaruh sufisme Ghazalian sangat tampak, bahwa orang harus mengendalikan empat jenis nafsu. Aluamah, ya kalau bahasa Arabnya lawamah, amarah, sufiyah, dan mutmainnah. Empat-empatnya harus dikendalikan, jangan bablas. Dikendalikan itu bukan berarti dimatikan loh ya. Aluamah itu kalau di Ronggowarsito simbolnya perut, pusatnya ada di perut. Hubungannya sama makan, minum, tidur, dan yang sejenis itu. Kalian tetap harus makan, minum, tidur, tapi jangan bablas. Harus ngerti batas. Jadi aluamah ya, karena enggak ada ini kamu enggak bisa hidup dong. Tetap makan, tetap minum, tapi harus ngerti batasnya. Syukur-syukur sebelum batas sudah berhenti. Nabi bilang berhenti sebelum kenyang, bukan berhenti sebelum kekenyangan. Ya, kalau ada tanda-tanda, wah sebentar lagi kenyang ini, berhentilah. Enggak usah tanya alasannya apa, nanti hikmahnya banyak. Kalau Nabi yang ngomong. Yang kedua, amarah. Amarah itu kalau di Ronggowarsito simbolnya telinga. Marah, angkara murka. Orang harus punya nafsu ini, biar ada semangat, gairah, tapi jangan bablas. Kamu harus punya api dalam dirimu. Kalau tidak gitu, kamu kehilangan semangat, kehilangan gairah, tidak kreatif, tidak agresif, tidak ingin maju, harus ingin maju. Tapi jangan diumbar amarah ini. Kalau diumbar nanti kayak api, kecil jadi teman, besar jadi musuh. Jadi kendalikan amarahmu. Yang ketiga, sufiyah. Sufiyah simbolnya mata. Ini hubungannya sama nafsu sek, gairah natural laki-laki perempuan yang normal. Orang-orang yang tidak normal kan ada aja. Ya, semoga di sini tidak ada, semoga normal aja. Apapun yang terjadi lebih enak normal. Ya, tidak usah neko-neko yang aneh-aneh. Jadi sufiyah harus lo ini, enggak, jangan kamu bertekad jadi pendeta tidak kawin. Eman-eman. Lo ya kan, tidak boleh ada yang. Misal tadi saya bilang tidak boleh ada yang mubadir. Kalau kamu tidak kawin ada yang mubadir nanti. Jadi harus dimanfaatkan, itu anugerahnya Allah. Cuma jangan bablas. Kalau bablas jadi perkara. Kamu harus tadi harus ngerti batas. Jadi prinsipnya nafsu ini harus ngerti batas. Kapan harus maju, kapan harus mundur. Kamu harus ngerti mana yang boleh ditabrak, mana yang jangan ditabrak. Kalau yang jangan ditabrak kamu tabrak, pasti masalah. Percayalah. Entah besar, entah kecil, entah kapan, pasti akan ada masalah. Jadi nafsu sufiyah, simbolnya mata. Saya tidak tahu, mungkin ini karena Ronggo Warsito cerdas luar biasa. Biasanya bablasnya nafsu sufiyah ini karena mata. Ketika matamu tidak terkontrol, apalagi yang tiap hari bukai laptop download gambar-gambar dan film-film, itu alamat sudah. Ya, tidak terkendali. Ya paling tidak kamu boros sabun. Alhamdulillah. Iya, tidak apa-apa lah. Oke. Iya. Oke, yang kelima, ya tidak apa-apa. Yang sudah pengalaman di maja, tidak apa-apa. Yang keempat, nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini biasanya nafsu dianggap paling bagus, tapi juga jangan bablas. Orang yang bablas di mutmainnah, dia akan jadi orang yang kasarnya namanya konyol, berkorban untuk orang lain. Nah, dirinya sendiri sengsara, baik pada orang lain, dirinya sendiri susah. Itu bisa bablas ke sana. Baik hati kalau kebablasan juga jelek. Tidak mendidik, mencelakakan diri sendiri. Jadi nafsu mutmainnah bagus, tapi juga harus dikontrol. Kalau kamu punya uang 3.000, kalau mau sedekah ya 1.000 saja. Jangan buka dompet dikasih semua. Itu namanya tidak cerdas. Ya kan? Bablas itu namanya sudah. Ya sedekah ya sesuai kemampuan. Zakat aja cuma 2,5%-nya kok malah sedekah dikasih semua. Itu namanya tidak cerdas. Biasanya terus kamu jawab, "Lunami nanti kan balasannya 10 kali lipat. Kamu mau sedekah apa dagang?" Lah iya kan? Loh, kalau kamu dagang, mikir balasannya berapa kali lipat. Kalau mau sedekah ya enggak usah mikir balasan dong, harus ikhlas. Sebenarnya ini sangat sederhana, cuma kadang-kadang kamu kok ya masih ketipu. Jadi ya normal-normal aja lah, jangan konyol kalau bahasa aninya. Sedekah ya sedekah, bantu orang ya bantu orang. Kalau ada orang enggak punya rumah, bantulah, jangan rumahmu dikasihkan akhirnya kamu yang enggak punya rumah. Ya, jadi itu problem. Jadi itu namanya poso hawa nafsu. Jadi kontrol hawa yang ada dalam dirimu, baik yang di level aluamah, amarah, sufiyah maupun mutmainnah. Terus yang keempat, topo rasa sejati. Ini semacam sering-seringlah memusatkan perhatian pada Allah. Bawalah Allah kemana-mana, dalam kondisi apapun, untuk apapun. Ngaji gini bawalah Allah, ke warung juga bawalah Allah. Perhatianmu harus selalu ada pada dia. Kayak kamu sedang jatuh cinta itu loh. Lagi ngaji kayak gini, pacarku sedang ngapain ya kalau pas tak tinggal. Lagi di mall, wah ini kalau tak beli ini dia mesti pantas, dia mesti bagus. Lagi kuliah, ada yang ngampelin gak ya tak tinggal kuliah kayak gini. Ada. Jadi yang di pikiranmu kan dia terus, pacarmu terus. Nah, gantilah pacarmu itu dengan Allah. Sedang apapun saja, fokus perhatianmu hanya pada Allah, hanya pada Tuhan. Itu namanya topo rasa sejati. Rasamu hanya nyambungnya sama Allah. Passionmu kalau bahasanya anak sekarang, itu hanya Allah. Yang tidak ada baunya Allah kamu tidak suka. Meskipun mungkin hasratmu mau ke situ, tapi Allah tidak suka yang begitu. Sama kayak kamu mau beli baju, beli jaket, terus kalau aku pakai kayak gini pacarku tidak suka. Tidak. Itu namanya topo rasa, tapi yang sejati. Dan yang sejati hanya Allah. Yang kelima, topo sukmo. Kalau topo sukmo itu membersihkan batin, menjernihkan hati, terus hidup harmonis dengan orang lain dan dengan sesama. Jadi gimana caranya kamu harmonis, tidak menang-menangan, tidak juga jadi kalah-kalahan, tidak zoliman au mazluman, tidak zolim, tidak juga diam saja kalau dizolimi. Hidup yang harmonis. Kita bagian dari alam semesta, tapi juga jadi khalifahnya alam semesta. Menyeimbangkan kedudukan sebagai hambanya Allah, tapi juga sekaligus wakilnya Allah di muka bumi. Itu topos sukmo. Jadi hidup yang seimbang. Kita hamba sekaligus penguasa di level kita, karena kita wakilnya Allah. Jadi tulus ikhlas, batin jernih, harmonis. Yang keenam, topo cahyo. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Begitu nyampe di level topo cahyo, semua kilauan dunia sudah enggak nyantol lagi di batin kita. Saking cintanya kita sama Allah. Jadi segala cahaya duniawi enggak lagi menarik buat kita. Satu-satunya yang menarik hanya Allah. Dan puncaknya adalah topo urip. Ketika hidup kita 100% sepenuhnya kita pasrahkan pada Allah. Bahkan di level beberapa sufi yang filosofis sampai aku hilang, yang ada hanya Allah. Sehingga kadang-kadang tercetus satu khat ana al-haq, akulah Allah, karena aku yang manusia itu sebenarnya tidak ada. Aku ada itu tidak ada, yang ada aku Allah. Dan itu level paling tinggi, namanya topo urip. Semakin tinggi kualitas kita, ya pamor ring kawula Gusti semakin bercahaya. Pamor itu kan semacam ada cahayanya. Semakin level kita naik, ya semakin cahayanya terang. Jadi kalau kita hanya bisa topo jasmani, ya cahayanya mungkin tidak terlalu terang. Topo budi lebih terang, topo hawa nafsu lebih terang lagi, terus sampai level paling puncak topo urip. Ketika topo urip, yang tersisa hanya cahayanya saja. Nah itu serat pamoring kawulo Gusti. Ini suluk kedua, suluk sukmo lelono, perjalanan jiwa. Saya ambil dua pupuh saja, dua bait saja, karena sukmo lelono memang isinya cuma dua bait. Ya, itu yang pertama. Mau tak baca Jawanya, cuma khawatir kamu tidak paham, langsung Indonesia ya. Ya punapa yen wis kakekat estu lajeng saringatnya, saringatnya. Saringat itu syariat ya. Meskipun nanti kalau digado loco itu dilecehkan habis-habisan. Saringat itu bukan syariat, tapi nek saring jengat. Ya yes, serius ini, aku enggak bohong. Coba dibuka kitabnya Gado Loco itu, bahwa saringat itu nek saring jengat. Oke, okay. Ya. Yen saking pamanggih ulun tan wonten kang tinilar, jer muktamad ing hadis ugi kasebut, kat tampo sarengat batal, sarak tampo kat tan dadi. Ini sindirannya Ronggo Warsito pada kelompok batiniah yang tidak mau syariat. Apa kalau sudah hakikat lalu syariatnya ditinggal? Kalau menurutku tidak ada yang ditinggalkan. Jelas disebut dalam hadis, hak tanpa syariat batal, syariat tanpa hak tidak jadi. Jadi ini pelajaran dari Ronggo Warsito, bahwa sedalam apapun ilmu batin kita, syariatnya enggak boleh ditinggal. Sholat, wirid, zakat, puasa, yang enggak boleh ditinggal. Kamu enggak boleh, makomku kan wis dhuwur, enggak butuh sholat lagi. Ronggo Warsito aja yang ahli kebatinan sampai puncak juga bilang saringan enggak boleh ditinggal. Enggak boleh batin saja. Harus ada lahirnya. Bahkan enggak cuma syariat dan hakikat. Levelnya 4. Jadi aran Gusti yen kapisah temah mangke kakali hiro sisip kang lempeng tahsih ing kawruh sakawaniro tunggal ngelmuning hyang sarekat sarengat miyang torekot kakekat miwah makribat punika kamil abdoli. Jadi menuju Tuhan jika terpisah keduanya, syariat dan hakikat terpisah, malah akan kehilangan keduanya. Yang syariat saja atau yang hakikat saja, sama-sama gak akan dapat apa-apa. Kamu yang syariat saja tanpa hakikat, itu formalitas. Ibadahmu kayak orang olahraga. Kalau kamu hakikat saja tanpa syariat, itu sama kamu tiap hari apel, tiap hari SMS, tapi tidak jatuh cinta. Nggak ada gunanya. Jadi jangan syariat saja tambah hakikat, jangan hakikat saja tambah syariat. Yang benar masih harus diketahui. Penyatuan 4 perkara. Jadi sebenarnya ada 4, nggak cuma syariat sama hakikat. Ilmu syariat dan hakikat dan torekot, hakikat dan makrifat, itu baru sempurna. Nggak cuma 2 tapi 4. Syariat, torekot, hakikat, makrifat. Jadi orang yang menjalankan syariat harus ngerti torekotnya. Torekot itu jalannya, metodenya. Kalau syariat dan torekotnya sudah benar, dia akan nyampe ke hakikat. Kalau dia sudah paham hakikat, maka dia akan makrifat, terbuka kunci pengetahuan semuanya. Itu yang di Jawa disebut ngerti ilmu kasunyatan, hakikat kenyataan yang sejati, bukan yang palsu yang hanya tampil di depan mata. Jadi syariat itu fisiknya, torekot itu metodenya, hakikat itu temuannya, makrifat itu kesimpulannya. Kalau itu penelitian. Jadi syariat, torekot. Pak, kalau syariat tanpa torekot itu teori. Ya kan? Torekot itu kan kayak laku tadi. Torekot saya ikut gaya Syafi'i, Pak. Kalau kamu cuma apalan teorinya Syafi'i, itu baru syariat. Ketika kamu jalankan torekot itu kan dari kata-kata turuk, torik, jalan. Itulah torekot. Kalau jalanmu benar, kamu akan dapat pencerahan hakikat. Ketika kamu nyampe hakikat ini, kamu dapat dampak implikasi. Kalau di tasawuf namanya dapat ahwal, anugerah dari Allah namanya makrifat. Jadi syariat, torekot, hakikat, makrifat. Syariat itu lautnya, torekot kapalnya. Hakikat itu maksud perjalanannya. Makrifat itu kamu sudah nyampe di pelabuhan. Oke, jadi dalam Islam, meskipun ini kebatinan, syariat, torekot, hakikat, makrifat, semuanya jalan. Oke. Terus, ini saya harus agak cepat-cepat, masih banyak materinya. Serat paling terkenal, serat Kolotijo. Kalau di Jayabaya, di Jongko Jayabaya itu sebutannya bukan Kolotijo tapi Kolobendu. Kolobendu itu berarti zaman ketika banyak bencana. Kalau Kolotijo, Tijo itu keraguan. Zaman ketika benar salah tidak jelas, itu Kolotijo. Mungkin kayak hari ini kan kolotido. Sing bener mana, yang salah mana kita tidak jelas. Zaman SBY kemarin banyak sekali bencana. Itu zaman kolobendu. Saya tidak tahu, harusnya siklusnya itu habis kolobendu, kolosubo. Tapi kok habis kolobendu, kolotido. Indonesia ritmenya sudah agak rusak. Harus ada yang memperbaiki roda tadi. Kalau enggak, kita dari kolotido ketemu kolobendu, terus ketemu koloyugo, susah terus, enggak ada ketemunya. Coba dilihat bahasanya Ronggowarsito. Ratune ratu utomo, patihe patih linuwe, pranayoko tias raharjo, panekare becik-becik, parandine tandadi paliasing kolobendu, mandar mangkin andadoro, rubeto angribeti, beto-beto ardaning wong sak negoro. Negara sebenarnya aparatnya luar biasa. Rajanya itu raja yang utama. Kualitasnya luar biasa. Kurang apa Jokowi. Iya. Patihnya juga, patih linuwih. Patihnya sangat berkualitas. Mbah patih iki sapa? Jokowi apa Setia Novanto apa sapa lah. Itu kan orang berkualitas semua. Doktor KB, ada yang profesor. Semua anak buahnya baik. Menteri-menterinya, staff-staffnya. Coba dicek, tidak ada orang bodoh sama sekali. Namun segalanya tidak menjadi penawar kolobendu. Adanya mereka yang dahsyat semua itu tidak jadi sebab hilangnya segala kerumitan. Bahkan semakin berkembang, bahkan jadi sumber masalah. Karena kadang-kadang wong pinter itu bisa jadi sumber solusi, sok-sok juga jadi sumber masalah. Kalau enggak percaya, coba kamu punya organisasi terus rapat. Kalau pengurus organisasi pinter semua, rapatnya mesti suwi. Semua usul enggak selesai-selesai. Akhirnya keputusannya rapat ditunda untuk rapat berikutnya. Jadi rapat lama-lama kesimpulannya untuk rapat lagi. Kadang-kadang enak sing bodoh-bodoh ngono wae diajak opo wae manut. Gini ya, ya. Iya, pinter ki malah nyusahi. Kerepotan-kerepotan makin menjadi lain orang, lain perilaku anggarannya. Yang mahasiswa punya angkaranya sendiri, yang dosen punya angkara murkanya sendiri, yang buruh punya angkara murkanya sendiri. Jadi kejahatan ada levelnya sendiri-sendiri. Kejahatan level menteri, kejahatan level ketua DPR, kejahatan level wapres, kejahatan level mahasiswa. Semua punya gaya sendiri untuk angkara murka. Itu zaman kolotido. Dan ini yang bikin sumpek Ronggowarsito. Zaman dia, ketika dia tadi dipepet habis-habisan oleh Pakubuwono IX, kata dia, amenangi zaman edan, ewuh oyo ing pambudi, melu edan noratahan, yentan melu anglakoni, boya kaduman melik, kaliren wekasanipun, dilalah karsa Allah, beja-bejane wong kang lali, luwih bejo kang eling lan waspada. Ini bait yang paling terkenal dari Ronggowarsito. Mengalami zaman edan memang serba repot. Ikut edan tidak sanggup. Kalau tidak ikut, tidak mendapat apapun juga. Bahkan bisa kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Betapapun untungnya, bagaimanapun beruntung orang yang lupa, lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan waspada. Ini pujangga yang bisa kayak gini. Kalau kita agak susah. Kalau kita enggak korupsi karena enggak ada kesempatannya. Ya. Jadi Ronggowarsito mengeluh. Zaman edan, kalau saya enggak ikut edan, enggak kebagian apa-apa. Tapi kalau saya ikut edan, enggak tahan aku. Kalau aku enggak korupsi, terkucil aku. Tapi nek aku korupsi, enggak kuat. Kalau kita kan enggak. Kalau kita enggak korupsi, terkucil aku karena enggak ada kesempatannya. Kalau dapat kesempatan, ngalah-ngalahi yang kemarin korupsi. Jadi zaman edan bagi orang baik-baik pakai bait ini. Bagi para pujangga yang jernih, dia pakai bait ini. Saya enggak tahu kalian layak enggak pakai bait ini. Karena biasanya ganjelannya yang bagian itu tadi melu edan ora tahan. Ya kan? Opo iyo kalau kalian ikut edan enggak tahan. Jangan-jangan DNA-nya sudah DNA edan. Ketika enggak edan kamu enggak kuat. Harus edan. Karena kalau para pujangga alasannya enggak kuat aku. Jane yo iso wae dia ikut edan tapi enggak kuat saya edan. Tapi kalau enggak ikut kok yo enggak. Dapat jatah apa-apa, terpinggirkan. Tapi sudahlah, ikut sesuai kehendaknya Allah. Karena sesuai kehendaknya Allah itu seuntung apapun orang yang edan pasti lebih untung orang yang ingat dan waspada. Itu penjelasannya panjang lebar di banyak buku ada, kontekstualkan dengan hidupmu sehari-hari. Jadi enak-enaknya kamu nakal ngedan, lebih enak kalau kamu ingat dan waspada. Oke, terus ini nasihatnya. Gimana sih kalau di zaman edan itu? Ini sebenarnya bukan terusannya, tak potong-potong baitnya, tak ambil yang pas. Saka dari linakonan mung tumindak moro ati anggretan dadi perkoro. Karono riwayat muni ikhtiariku yekti pamilihing reh rahayu sinambi budidaya kanti awas lan iling kanti kaesti antuo permanen sukmo. Lah terus kalau zaman rusak kayak gini kita harus gimana? Diem aja, pasif, ngelawan juga mesti kalah, kita kalah power. Katanya Robo Wasito, ya sudahlah, jalani saja sekedarnya, saisamu, sakmampumu. Sekedar menghibur hati, menjalankan tanggung jawab, asal tidak menimbulkan persoalan. Lakukan aja sejauh yang jadi tugasmu. Jangan aneh-aneh. Karena ada riwayat mengatakan ikhtiar itu wajib. Jangan diem aja, kamu juga harus kerja. Yang PNS, yang mahasiswa, apalagi mahasiswa negeri. Kalau dipikir-pikir kan mahasiswa negeri itu disubsidi oleh pemerintah. Subsidi pemerintah itu dari pajaknya rakyat, rakyat sengsara, dan itu sudah mungkin dikorupsi di mana-mana, dipotong, disunati di mana-mana. Kita ada dalam sistem yang rusak inilah. Terus piye, apa ndak kuliah aja? Apa ndak usah kerja aja? Susah aku nek ndak boleh jadi dosen aja misalnya. Terus mau ngapain? Katanya lo nggak bersyukur. Ya sudahlah, jalani aja kewajibanmu apa adanya, asal jangan bikin yang aneh-aneh yang nambah persoalan. Ikhtiar itu wajib, namun juga harus milih jalan yang baik. Kamu juga jangan ikut ngedan dan ikut rusak. Sambil berupaya, tapi juga harus awas dan waspada. Jangan sampai ikut tenggelam dalam arus keedanan tadi. Kuncinya di situ. Jangan pasif, tapi juga jangan ikut edan. Lakukan tugasmu. Mahasiswa tugasnya belajar, ya belajar yang baik. Yang dosen ngajar sesuai kapasitasnya. Jangan ikut-ikutan edan, sehingga akhirnya kita bisa dapat berkah dari Allah. Itu serat Kolotido. Ini sama serat Sabdo Jati, isinya mirip. Zaman rusak. Jadi bagi yang bijaksana sangat gelisah dalam hidupnya. Kalau dia meniru, hidupnya menderita. Kalau tidak meniru, hidupnya menderita. Kalau meniru, hidupnya akan hina. Hitungan saya 4 apa 5 seratnya Ronggo Warsito itu mengeluhkan zamannya. Karena dia ngalami ketika mulai Pakubuwono kerjasama dengan Belanda dan rakyat yang sengsara. Dan mungkin karena gayanya ini nanti dia termasuk yang diincar oleh Belanda. Oke. Ada solusi lagi dari Ronggowarsito. Kapan sih zaman ini selesai? Waluyone mbenjing yang wis ono wiku memuji ngesti sawiji sabuk lebu lir majnun gali betan tudang tuding anacahaken sakehing wong. Selesainya zaman itu besok kalau muncul wiku yang memuji ngesti sawiji bersabuk debu seperti orang gila hilir mudik menunjuk sana sini menghitung banyak orang. Ini isyarat zaman rusak ini akan selesai kalau ada wiku. Wiku itu di Indonesia kadang diterjemahkan pendeta, tapi sebenarnya maksudnya biksu. Biksu itu secara letterlock artinya orang yang sudah tidak terikat lagi sama dunia. Biksu itu kan pakaiannya aja kuning-kuning, dia gak pernah memperhatikan bajunya ganti merek apa, fashion show apa, enggak. Dia bajunya kayak gitu terus, dunia gak menarik lagi. Makan juga dari minta-minta, dikasih orang, dan kadang-kadang campur gitu. Mungkin yang dari sini ngasih rawon, tiba-tiba di sana ngasih pecel, yang di sana itu bisa campur jadi satu, dan bagi dia gak masalah. Karena dunia sudah gak, dia gak jatuh cinta lagi sama dunia, itu wiku. Jadi zaman rusak ini akan selesai kalau besok sudah ada pemimpin yang tidak silau oleh dunia. Pemimpin Satrio Pinandito, jadi satria yang pendeta, yang biksu, yang tidak ngincer dunia, juga tidak tergoda oleh dunia, yang memuji ngesti sawiji, yang fokusnya, yang dia puji, yang dia jadikan konsentrasi adalah ngesti sawiji, kesejatian yang satu. Yang dia takuti, yang dia gandoli hanya Tuhan, hanya Allah, bukan yang lain. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, alamat zaman akan segera waluyo, segera sembuh kekacauan ini. Bersabuk debu seperti orang gila. Maksudnya apa? Karena dunia tidak lagi bikin dia tertarik, maka dia kayak orang bersabuk debu. Jadi tidak wow. Jadi tidak, sangat sederhana. Jadi orang ini kadang-kadang disebut seperti orang gila. Jadi harusnya presiden itu jas-jasan, pakai dasi, wangi-wangian, gayanya kayak orang kaya, pesawatnya, mobilnya merek apa, tapi dia sudah gak kepincut sama itu semua. Sederhana. Dia orang yang sudah tersadarkan, tercerahkan, makom spiritualnya tinggi. Hilir mudik menunjuk sana sini menghitung banyak orang. Cuma jangan kaget, orang ini akan memanaskan telingamu. Orang ini akan sering bikin kamu kaget. Karena dia tidak takut apapun. Kalau benar dia bilang benar, kalau salah dia bilang salah. Kebenaran itu sering menyakitkan. Maka dia disebut hilir mudik menunjuk sana sini menghitung banyak orang. Jadi dia dunia di level apapun tidak bikin dia tertarik, tidak bikin dia kepincut, sehingga dia sangat berani. Yang benar dia omong benar, yang salah dia omong salah. Dan itu menyakitkan telinga. Dianggap orang gila. Jadi katanya Ronggowarsito, besok kalau ada wiku memuji ngesti sawiji sabuk lebu lir majnun gali bedan tudang tuding anacahaken sakeheng wong, maka berharaplah zaman akan segera cerah lagi. Terus tak sambung dengan serat Sabdo Tomo, tak ambil satu bait aja, sebenarnya agak panjang, untuk mengingatkan kita bahwa lengkungan kalunganing kaluwung proboniro kuning abang biru sumurupa iku mung soroting warih wewarahe para rasul dudu jatining hyang manung. Jangan ketipu di zaman kala tido kala bendu itu lengkungan warna-warni pelangi yang berwarna kuning, merah, biru hanyalah cahaya pantulan air. Menurut Rasul bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Jadi mungkin banyak sekali kebenaran yang ditawarkan padamu. Ada yang warnanya biru, warnanya kuning, warnanya merah. Jangan berhenti di situ, karena itu hanya pantulannya. Carilah air yang sejati. Jangan gampang ketipu oleh tampilan, oleh pencitraan, oleh gaya, oleh fashion. Karena itu hanya pantulannya saja. Carilah kesejatian. Itu surat Sabdo Tomo. Dan sebagaimana katanya Rasul, semua yang palsu itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya ada dalam kesejatian. Itu surat Sabdo Tomo. Joko Lodang. Saya tidak tahu, istilahnya khas ya. Kenapa Ronggo Warsito pakai istilah Joko Lodang? Karena manusia yang tercerahkan, manusia yang mengalami puncak pengalaman mistik itu adalah seorang yang Joko dan Lodang. Joko itu kan berarti masih ting-ting, masih murni, masih jernih, dan Lodang, dia santai. Tidak kesusu-susu, enggak dipepet-pepet oleh dunia, longgar dia. Cirinya orang yang belum selesai itu dia marah-marah terus, kesusu-susu terus, bingung terus. Tapi kalau sudah Joko Lodang, kamu jernih dan santai, itu berarti kamu sudah selesai dengan dirimu sendiri. Jadi di syairnya Joko Lodang, Joko Lodang gumandul, praptaning ngetengkrang sruwuwus, eling-eling pasti karasaning hiang widi, gunung mendak, jurang berunjul, ingusir projo prangkasor. Jadi Joko Lodang datang berayun di antara pohon-pohon. Jadi karena dia sudah santai, ya nongkrong di atas pohon, tidak masalah, ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi, santai, dia sudah selesai, sudah tercerahkan. Kemudian duduk tanpa sopan, dia tidak terikat lagi oleh tradisi tata adat yang tidak hakiki. Maka digambarkan duduk, tidak usah mikir kesopanan, dan berkata dengan keras. Dia mengingatkan orang-orang, ingat-ingatlah, sudah jadi kehendak Tuhan, besok gunung-gunung tinggi akan merendah, jurang yang curam akan muncul. Kalau bahasa Jawa ini namanya wolak-waliing zaman. Zaman akan kebalik-balik. Gunung yang harusnya muncul, dia malah ambles. Jurang yang harusnya di bawah, dia malah muncul. Yang benar jadi salah, yang salah kelihatan benar. Diingat-ingat besok ini. Dan yang kalah perang akan terusir. Jadi bukan yang salah akan terusir, bukan yang keliru akan terusir, tapi yang kalah perang. Besok akan ada kondisi semacam ini. Zaman kebolak-balik. Dan yang mengabarkan ini Joko Lodang. Yang sadar kondisi ini adalah orang yang sudah tercerahkan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri dan dengan hidupnya. Tak loncati beberapa bait, terus ada lagi yang gelisah siapa? Mbok perawan songgo wang, duh kiteng kolbu. Kenapa pakai istilah mbok perawan? Kenapa pakai istilah mbok dan kenapa pakai istilah perawan? Perawan sama kayak Joko tadi, ada kemurnian, ada kejernihan di situ. Kenapa mbok? Mbok itu kan semacam kakang atau kakak atau ibu yang perempuan. Kenapa kakak dan ibu yang perempuan? Karena dalam mbok ada jiwa ngayomi, ada jiwa sayang, ada keibuan yang bisa mengasuh. ketika Joko Lodang menceritakan besok zaman akan kebolak-balik, kacau dan rusak, yang gelisah pertama-tama adalah Mbok Perawan. Mereka yang punya kepedulian, punya jiwa momong terhadap lingkungan sekitarnya, yang perawan, yang pikirannya jernih, yang tidak ditunggangi oleh aliran mazhab apapun. Mbok Perawan bersedih hati. Cuma kemudian Joko Lodang nabdo malih. Joko Lodang berkata lagi, namun ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab, kepastian yang bisa dibaca. Usahakanlah supaya segera terjadi. Jadi hidup ini ada sunnatullahnya. Siapa menabur, dia akan menanam. Solusinya biar wolak-walik ing zaman itu segera selesai, taburlah yang baik-baik sekarang. Tidak usah nunggu besok, tidak usah kesuwen diskusinya. Sekarang selesaikan itu, besok kita akan panen yang baik. Kalau kita enggak segera menanam sekarang, kita masih gegeran sendiri, saling caci antar kita sendiri sekarang, enggak akan ada panen besok. Maka sekaranglah, itu hukum sebab musabab. Hidup ada sebab akibatnya. Kalau kamu enggak rajin sekarang, pintermu ya tidak besok. Jadi kalau ingin besok pinter, sekarang rajinlah, tekunlah belajar, besok kamu akan pinter. Itu sebab akibat. Kalau ingin Indonesia ini beres segala urusannya, besok kita semua harus tirakat sekarang. Kalau kita menunda-nunda tirakat, semua nyari enaknya sendiri, senangnya sendiri, ya zaman kalau tidur, wolak-walik yang zaman tidak akan selesai. Masih lama. Wiku mesti sawijinya tidak akan muncul. Untuk jadi wiku kan harus ada tirakat. Dan tugas kita sebenarnya untuk tirakat itu tadi. Itu peringatannya Joko Lodang. Bait selanjutnya, ini nanti yang sering ditafsirkan orang, ramalan kemerdekaan Indonesia, karena pas kalau pakai Condro Sengkolo itu tahun 1945. Jadi sangkalane masih nunggal jamanipun ning sak jroning madya akhir. Wiku sapta ngesti ratu. Adil parimarmeng dasih ing kono kersaning manun. Kapan era sebab akibat itu selesai? Zamannya masih sama, jangan khawatir, pada akhir pertengahan zaman. Wiku sabto ngesti ratu, wiku tujuh sabto tujuh ngesti delapan ratu satu. Jadi tahun Jawa 1877. Itu kalau dikonversi tahun Saka 1887 itu sama dengan tahun 1945 pas. Akan ada keadilan antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Ini yang saya bilang dahsyatnya Ronggo Warsito. Nasihat ini bisa berlaku segala zaman. Tapi dia bisa menyisipkan salah satu fase yang menunjukkan bahwa yang dia omongkan benar, yaitu 1945. Jadi itu yang tadi contohnya, contoh Condro Sengkolo. Di banyak puisinya, di banyak syairnya, seratnya nanti semacam ini. Terus, ini nasihat untuk anak-anak muda. Serat Wedharaga. Sengaja tadi yang Hidayat Jati saya singkirkan ke belakang, harusnya di depan, tapi agak berat. Nanti kita baca aja penjelasannya belakangan. Tapi yang Wedharaga lebih penting. Ini Wedharaga itu nanti ada untuk orang-orang tua, ada yang untuk anak-anak muda. Saya ambil yang untuk anak-anak muda aja, karena yang di sini ngumpul teman-teman masih muda, kecuali yang wajahnya agak tua. Kan ada kan yang masih muda wajah itu. Mangkene patrapipun wiwit anem amandeko laku, ngurangi pangan turu sakwatawis amekak hawa nepsu dasarono andap asor. Jadi laku kita kalau besok ingin mensukseskan sebab akibat yang baik tadi, katanya Ronggo Warsito, makanya yang tepat sejak muda saatnya untuk lelaku, mengurangi makan tidur sementara, menahan hawa nafsu dengan didasari sifat sopan santun. Nah ini yang berat. Jadi tirakat kita yang pertama, ayo laku, jangan boros makan, jangan boros tidur. Sementara tidak apa-apa, tirakat itu kan sementara. Kalau sudah buka puasa kan sudah boleh makan, sudah boleh tidur. Cuma jangan banyak-banyak, makan sekadarnya saja. Lapar ya makan, sebelum kenyang sudah berhenti. Itu mengurangi makan, bukan menghilangkan makan. Mengurangi tidur. Yo, untuk yang lebih bermanfaat. Jadi tidurnya dikurangi untuk belajar, tidurnya dikurangi untuk tahajud, untuk sholat malam, bukan untuk nonton sepak bola. Ya, kalau pas ada siaran langsung UCL, kalian mesti tirakatan kan? Cuma bukan itu maksudnya Ronggo Warsito. Jadi ngurangi makan, ngurangi tidur. Sementara tenang aja, jangan menahan hawa nafsu. Yang muda-muda yang berat sebenarnya mungkin nahan hawa nafsu ini. Kalau mengurangi makan kan sebenarnya gampang. Akhir bulan pasti kalian makannya agak kurang. Duitnya serodom. Tapi nahan hawa nafsu ini yang agak berat. Tadi ada 4 jenis nafsu. Nafsu alwamah, nafsu sufiah, macam-macam itu kan. Harus latihan. Jadi yang namanya latihan kadang gagal, kadang sukses. Tapi semakin sering latihan, semakin mudah dilakukan. Jadi hawa nafsumu itu kayak binatang peliharaan. Kalau dilatih terus menerus ya dia akan jinak. Tapi setelah dilatih lama, dicuekin lama, dia bisa liar lagi. Harus kalian yang mengendalikan. Jadi kalau itu binatang ya, kalau itu kuda ya kalian yang ada di atasnya, bukan kudanya di atas kalian. Kalau kudanya di atas kalian gawat. Ya, jadi kalian yang harus di atas kudanya. Kalian yang pegang tali kendalinya. Jangan kudanya yang ngasih kendali di lehermu. Jadi tahanlah hawa nafsu. Apalagi yang muda-muda. Nafsu itu bisa disublimasi kok. Energi untuk itu bisa dialihkan ke yang lain. Makanya Nabi kalau sedang kesana terus nafsumu, sibukkan dirimu. Atau kalau Nabi ya puasalah. Fa'alaihi bisawm. Ya. Jangan sering-sering ke kamar mandi. Ya itu bukan nafsu, itu melampiaskan nafsu. Ditahanlah ya, jangan dilatih yang gitu. Terus sopan santun, andab asor. Ini yang anak muda kadang agak susah. Berat memang, apalagi anak sekarang kan dia, nah itu tradisi Pak, adat Pak. Itu feodal Pak, kan mesti kamu gitu. Enggak, itu dalam rangka menertibkan diri. Enggak gampang loh menaklukkan diri itu. Antara lain andab asor itu tadi. Sama yang tua cium tangan, kalau jalan menunduk, kalau ngomong enggak boleh danga. Itu sebenarnya trik-triknya orang Jawa, etiket Jawa untuk biar orang mudah menaklukkan dirinya sendiri. Orang itu paling gampang kalau disuruh sombong. Kalau disuruh merendah itu yang berat. Maka orang Jawa mengajarkan tato kromo sopan santun, merendahkan diri. Terus anak muda jangan sampai nganggur, katanya Ronggo Warsito, tinimbang lan angin nganggur, boyo becik ipil-ipil kaweruh, angger datan ewan panas saten sayekti, kawidyane wuh-wuh wekasan kasub kinaut. Daripada nganggur lebih baik nyicil nyari ilmu. Asalkan tidak malu diberi nasihat sejati hingga penuh ilmu, akhirnya nanti berguna. Jadi kalau kalian sedang off, merasa bete, pingin ngapain daripada nganggur, nyicillah ilmu. Di sekelilingmu semuanya pelajaran, baik ada yang tertulis, ada yang tergelar. Terus tambah ilmumu. Jangan malu kalau diberi nasihat, baik oleh tulisan, oleh lingkungan, maupun oleh orang yang lebih pandai. Sampai kamu penuh, akhirnya nanti berguna, jangan khawatir. Jadi mumpung masih muda, nyicil, ipil-ipil kaweruh. Nah, besok kalau kalian punya kelompok diskusi, Gak usah dikasih nama bagus-bagus, kasih nama ipil-ipil kaweruh. Gak apa-apa, itu khas Jawa. Jadi kita bikin kelompok diskusi yang namanya ipil-ipil kaweruh. Nah, jadi nyicil-nyicil, ngupil-ngupil pengetahuan. Jadi dikit-dikit gak apa-apa. Kalau banyak kamu ngeblak nanti, sidik-sidik, nanti paham. Lama-lama ngumpul. Ilmu itu kan karakternya semacam itu. Kalau kalian nafsunya besar, pingin pinter, dadak, terus beli buku besar-besar, percayalah buku itu gak kamu baca. Iya, wis toh. Paling kamu bolak-balik tok terus, taruh, terus tidur. Iya. Jadi baca kayak gini, akhirnya bukunya yang baca kamu tidur. Bukan kamu yang baca buku. Oke. Jadi terus nasihatnya lagi oleh Ronggowarsito, lamun wis sarwa putus, kapinteran sinempen ing pungkur. Dan seterusnya, jika sudah memiliki kepandaian, simpanlah kepandaian itu. Jangan sombong, jangan kemenyek. Kalau bahasa di tempat saya, kemenyek. Kemenyek itu kemaki, melete. Ya, bahasa-bahasa itulah. Ya, jadi justru cirinya orang pinter itu ketika dia tidak pamer pengetahuannya. Semakin orang suka pamer, itu semakin menunjukkan bahwa dia dangkal. Sama kayak kalau kamu baru belajar silat atau belajar taekwondo, belajar apa itu. Kalau baru belajar kan tiap hari mesti kamu pamer, melete kan mesti. Ada apa-apa dikit, tenang aja, tak belain. Ini mesti gitu. Oh ya, ngerti-ngerti ya. Ah, jangan deh, perlihatkan kebodohan. Semakin berat ilmunya, semakin menunduk kepalanya. Dan jangan salah, di samping rendah hati, gayamu yang menunduk tadi akan mempermudah dalam bertindak tanduk dan berhubungan dengan orang lain. Tidak ada orang yang senang bergaul sama orang sombong. Meskipun dia pinter, kamu sendiri yang merasakan mungkin IP-mu 2 sementara temanmu IP-nya 4. Kalau kamu temanmu ini sudah IP-nya 4, gaya lagi. Ya enggak apa-apa sih kan, IP-nya 4 gaya enggak apa-apa. Cuma enggak enak kan kamu punya. Rasanya itu mending enggak usah deket-deket dia deh, daripada dilecehkan terus. Dikit-dikit ngomong IP-2, dikit-dikit ngomong IP-2. Enggak usah lah, meskipun kenyataannya begitu. Ya kan, dikit-dikit nasihati, kamu itu mbok belajar. Tak ingat po orang tuamu, tiap hari nasihati gitu ya. Kamu kan judek juga, bete juga. Ya nanti kamu balas, ah tenang aja, saya kan nyimpen ilmuku, enggak tak keluarin. Ya. Oke, jadi jangan sombong, disimpen aja. Kalau memang pada saatnya ya dikeluarin, kalau ada orang butuh ya dikasih, enggak masalah, cuma jangan sombong. Karena begitu kamu sombong, meskipun kamu memang pinter, orang akan lari darimu dan ilmumu akan kehilangan manfaatnya. Orang mungkin tidak percaya, mungkin yang diomongkan benar, tapi kalau sudah tidak suka kan tidak masuk. Oke. Sebab di dalam hidup banyak orang tak mau kelihatan bodoh, maka selalu menunjukkan pengetahuannya sendiri agar dipuji sebagai orang unggul. Tak tahunya akan terjerumus. Jadi hati-hati kalau kamu sombong, sombongmu itu akan nabrak kamu sendiri. Sebenarnya apapun perilaku tercela yang kamu lakukan, akhirnya akan nabrak kamu sendiri. Jadi jangan dikira mudhorotnya itu dirasakan orang lain. Yang pertama-tama merasakan akhlakmu yang jelek itu dirimu sendiri. Kerugiannya ya kamu sendiri. Kalau benar-benar pandai, orang yang pinter itu harusnya tidak demikian kelakuannya. Haruslah dengan kira-kira bagaimana baiknya. Pandai-pandailah mengaku bodoh agar dapat memberi manfaat pada orang lain. Pinter-pinterlah merendah Makanya orang Jawa itu kan lebih suka rendah diri, rendah hati. Ngomong aja kan gak suka yang keras-keras. Karena memang dasar teorinya untuk bisa harmoni dengan sesama itu kita harus agak merendah. Kalau semua orang muncul, semua orang menonjolkan dirinya, yang terjadi pasti konflik. Jadi merendahlah. Terus yang ini mohon maaf tak skip, tak loncati. Kalau ada waktu kita ulang lagi di sesi filsafat Jawa entah kapan. Serat Wirid Hidayat Jati. Jadi ini penjelasannya panjang-panjang. Saya masukkan sengaja biar kayak tadi diinget-inget aja. Penjelasannya besok. Jadi ini ada ananing zat, wadahing zat, kahananing zat, ada baitul makmur, baitul mukarrom, baitul muqaddas. Itu teori ketuhanan yang luar biasa dari serat Wirid Hidayat Jati. Nanti level selanjutnya ada penetapan iman, dan akhirnya adalah syahadat. Oke, sudah jam 10. Syair terakhir. Coba dilihat. Ini syair ketika Ronggowarsito meramalkan kematian dirinya. Amung kurang wolung ari kang kadulu serat Sabdo Jati. Tamating pati patitis wus katon ning lokil makbul. Angumpul ing madya ari amerangi Sri Buddha pon. Terlihat hanya kurang 8 hari lagi datangnya kematian. Sudah tiba waktunya kembali menghadap Tuhan, berkumpul di tengah hari, tepatnya pada hari Rebo Pon. Dan pas, dan jangan kaget, Rebo ini adalah Rebo Pon. Ya, itu sudah diatur oleh Ronggowarsito. Ya. Jadi ini dalam rangka haulnya Ronggowarsito, kita ngaji tentang Ronggowarsito. Jadi waktunya pas. Ini enggak secara sengaja. Jangan khawatir, ada sebab musabab. Apa-apa ada timbal baliknya. Kalau kita niat semangat, pada saatnya akan ada banyak kebetulan-kebetulan yang menyenangkan, termasuk Rebo Pon. Oke, sudah hampir jam 10. Kita tutup dengan doanya Ronggowarsito ya. Itu yang tak sebut tadi, Sandi Asmo. Coba dicek di kalimat terakhir. Borong anggo sakwargo Messi Martoyo. Ya, Messi Martoyo itu jiwa raga surga yang abadi. Ronggowarsito, itu namanya Sandi Asmo. Oke. Duh Gusti sageto sabar santoso, mati sakjroning ngaurip kalis ing reh aruroho, murko angkoro sumingkir tarlen meleng malaksih, sanityo sing tias mematuh badaring sapu dendo, antuk mayar sakwetawis, borong anggo sawargo Messi Martoyo. Semoga kita dapat sabar dan sentosa, seolah-olah mati dalam hidup, lepas dari kerepotan, jauh dari keangkara murkaan. Biarkanlah kami hanya memohon karunia padamu, guna mendapat ampunan, diberi sekedar keringanan. Hamba serahkan jiwa dan raga hamba. Dan itulah puisi dari seratnya Ronggowarsito. Hidup paling enak itu kalau bisa mati sajroning urip. Definisinya apa? Lepas dari kerepotan duniawi, karena kita tidak terikat lagi, tidak jatuh cinta lagi sama dunia, dan jauh dari keangkaran murkaan. Enggak ada orang usil pada orang mati, enggak ada orang begal orang mati, enggak ada orang nipu orang mati. Jadi hidup yang enak itu mati sak jeruning urip. Gaya kita juga gaya orang mati. Orang mati itu kan tentrem, gak repot-repot. Gak capek-capek melekan, gak capek-capek nyari uang, gak capek, santai aja. Ada siaran langsung, listrik mati, gak apa-apa. Ya kan? Itu mati sak jeruning urip. Cirinya orang belum mati sak jeruning urip itu masih kagetan, gupuhan, bingungan. Berarti dia masih belum tentram. Dan itu yang nanti banyak diteorikan oleh para sufi. Meskipun Ronggo Warsito mengolahnya sendiri khas Jawa. Oke, saya kira itu Ronggo Warsito. Bagi saya ini hanya ngincipi. Ngincipi itu mencicip dikit-dikit. Sebenarnya masih sangat banyak, sangat panjang, sangat dalam. Untuk semua tokoh pujangga kemarin, semuanya sebenarnya masih incip-incip. Kalau satu-satu teorinya dibahas, mungkin satu orang bisa 5-6 sesi. Inayat Khan, Khalil Gibran, Gute, Ronggo Warsito, itu satu orang bisa 5-6 sesi, bisa satu mata kuliah. Ya, cuma ya keterbatasan waktu dan mood, maka kita hanya bisa incip-incip. Yo kapan-kapan, kayak tadi kan sebenarnya kita loncat banyak di serat wirid Hidayat Jati. Puncaknya sebenarnya ada di situ. Itu yang dianggap ensiklopedi Islam kebatinan Jawa. Ya silahkan dibaca sendiri, beberapa penelitian juga sudah ada yang ke situ. Oke, alhamdulillah. Minggu depan kita ganti sesi biar enggak capek baca puisi terus. Kita minggu depan ganti tema, kita jalan-jalan ke barat, cuma ketemu cewek barat. Ya, kita akan bahas para filosof perempuan. Ya, ya hitungan saya 1 bulan lah ya kita bareng cewek barat 4 kali. Hannah Arendt, kemudian Simone de Beauvoir, kemudian Ayn Rand dan Julia Kristeva. Ya, kita lihat sedahsyat apa cewek-cewek bule dari barat pikiran-pikirannya. Oke, saya kira itu. Wallahul muwafiq wal afu minkum. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.